105,9 FM, Ardan Radio, Ardan for All, here to connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam di JNE Nightmare Site. Kita akan mendengarkan pengalaman-pengalaman kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Selamat malam, Dimasta ucapkan untuk insan muda yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM, di streaming ardanradio.com atau platform streaming lainnya. Dan yang pasti di malam hari ini, kisah-kisah yang akan kita dengarkan adalah pengalaman-pengalaman dari insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Site, entah mungkin melalui email ke nms@ardanradio.com ataupun via WhatsApp atau DM di Instagram. Untuk kirim cerita seram, pengalaman, sharing, kau bisa kirim melalui tim Nightmare Site. Tapi untuk kirim barang paket, sudah pasti yang terpercaya yaitu JNE. Ada beberapa macam pilihan untuk pengiriman dan yang pastinya aman, nyaman, dapat dilacak. Untuk kamu apalagi yang mempunyai usaha online, jual beli dan pengiriman ke antar kota, itu akan sangat-sangat memudahkan sekali dengan JNE. Di JNE Nightmare Site malam hari ini, ada beberapa cerita yang akan kita dengarkan. Mulai dari pengalaman seorang insan muda yang bekerja di sebuah kantor. Ada juga pengalaman insan muda yang bekerja sebagai tukang pangkas rambut. Dan pengalaman insan muda bertemu satu sosok yang cukup bisa membuat bulu kuduk kita berdiri merinding. Dan pastikan selama mendengarkan JNE Nightmare Site malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Site cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Selamat datang di Nightmare Side, Ardan Radio. Hotel. Aku berwirausaha sendiri membuka sebuah tempat cukur rambut atau biasa dibilang pangkas rambut. Dan memang biasanya pelangganku lelaki, mulai dari remaja, seringnya sih orang-orang tua. Aku mulai memangkas rambut kurang lebih sudah berjalan hampir 1 tahun. Dan kejadian yang akan kuceritakan malam ini adalah ketika pertama kalinya aku membuka kiosku di salah satu jalan yang ada di Bandung. Aku membuka kios pangkas rambut ini di dekat sebuah pohon yang sangat besar. Kiosku tidak besar, ukurannya mungkin sekitar 2x2 meter. Dan di sebelah-sebelahku ada ujongko atau warung-warung yang lain juga. Sebelum ku jadikan tempat atau kios pangkas rambutku, dulunya lahan kosong tempat pembuangan. Namun karena ada tempat pembuangan sampah yang cukup besar, akhirnya lahan itu kosong dan disewakan. Ya, kebetulan saja sudah rezekiku mendapatkan tempat itu dan aku menyewa di sana. Aku mulai memasang patok-patok dan mulai membangun kios pangkas rambutku. Singkat cerita, aku pun memulai usahaku itu. Ya, yang namanya pangkas rambut, sehari mungkin hanya 1-2, paling banyak 5 orang. Apalagi pangkas rambut biasa seperti ini. Ya, lumayanlah untuk biaya hidup sehari-hari. Aku bekerja sendiri, membuka dan menutup kiosku sendiri. Sampai beberapa hari setelah ku buka toko, dan ku ingat itu adalah hari Kamis, malam Jumat. Jam 9 malam, ketika aku baru akan membereskan tempatku itu, ada seorang lelaki yang datang. Aku masih ingat betul apa yang dia pakai. Dia memakai jaket jeans lusuh, kaos berwarna gelap, celana jeans dan sandal jepit. Rambutnya berantakan. Dia datang padaku dan dia bilang cuma punya uang 10.000. Apa bisa cukur, rapihin rambut? Ya, aku bilang bisa. Aku mulai mencukur pria tersebut. Kurasa umurnya 30-an. Dia tidak banyak bicara, diam, dan matanya terus melihat ke arah cermin. menyaksikannya, ia pun pergi pamit. Aku sempat mengintipnya. Dia tidak membawa kendaraan dan terus berjalan ke arah jalan yang cukup gelap. Kau lihat kiri kanan, beberapa warung sebelahku sudah tutup. Menyisakan warungku saja. Aku pun mulai membereskan sisa-sisa rambut yang tercukur di lantai. Dan ketika aku lihat ke lantai, ya, aneh. Rambut yang berserakan di lantai terlihat banyak sekali. Perasaan aku mencukur pria tadi tidak sebanyak ini. Di lantai itu panjang-panjang. Iya, rambut panjang. Agak keriting. Terlihat seperti rambut perempuan. Tidak mau panjang lebar memikirkannya, aku pun menyapu rambut yang ada di lantai itu, lalu membersihkan dan membuangnya. Aku bawa beberapa kresek sampah dan kubuang ke tempat pembuangan yang tak jauh. Dan ketika aku kembali lagi ke tempatku, kembali berserakan rambut-rambut di lantai kios pangkas rambutku itu. Ini dari mana? Apa nyangkut di kursi gitu? Dan rambut yang berserakan itu lagi-lagi rambut yang aneh, panjang seperti rambut perempuan dan hitam. Kembali aku membereskan rambut-rambut itu, menyapunya, bahkan sampai ke kursi-kursi. Aku cek agar tidak ada rambut-rambut yang tersisa. Lalu aku kembali membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Dan di jalan aku berpikir, jika aku menemukan helaian rambut lagi, berarti ada yang tidak beres. Dan ketika aku sampai, untungnya tidak ada lagi. Semua sudah bersih. Matikan lampu, kututup pintu dan kukunci, lalu aku pergi pulang. Keesokan paginya sekitar jam 8 aku sudah berangkat dari rumahku menuju ke tempat atau kios pangkas rambutku. Sampai di sana, beberapa kios dan warung juga baru buka. Jam 9 kurang ku sampai, aku buka pintu dan... Astaga. Terlihat lagi rambut-rambut berserakan di lantai pangkas rambutku. Rambut yang sama persis seperti semalam. Rambut perempuan panjang, hitam, agak sedikit ikal, yang bertabur. rambut-rambut itu. Teksturnya sangat kasar, hampir seperti injuk, tapi entahlah. Kembali ku sapu, ku bereskan, dan ku buang ke tempat sampah. Pagi itu aku sarapan bersama beberapa orang tetangga kiosku, dan ku ceritakan kejadian semalam. Ada yang bilang, mungkin lupa bersihin. Ada yang bilang aku bercanda, dan bahkan ada yang cukup serius menanggapinya. Siapa tahu itu penunggu di pohon itu yang tidak suka ada tempatku di situ. Sudahlah, aku tidak mau berpikir aneh-aneh. Hari itu aku melanjutkan bekerja. Jam makan siang, beberapa orang datang untuk dicukur. Malam pun berlalu. Ketika aku akan tutup, hujan mulai turun. Terpaksa aku harus menunggu hujan reda di kiosku itu. Sekitar jam 9 malam lebih, ada pelanggan yang datang. Pelanggan itu tidak asing. Itu pria yang datang semalam. Kok sekarang datang udah mau cukur lagi? Kang? Cukur lagi, Kang? Ia pun hanya mengangguk dan langsung duduk di kursi cukur. Memang kulihat rambut yang kemarin kucukur dengan yang hari ini berbeda. Tapi ini orang yang sama, bajunya sama. Aku pun mulai merapikan rambut orang itu. Ketika aku rapikan, dia lalu bertanya padaku. Enak kerja kayak gini, Kang? Ya, lumayan lah, Kang. Dibikin enak aja sih. Akang kan kemarin baru cukur juga ya. Emang Akang tinggal di mana, Kang? Saya tinggal nggak jauh dari sini. Oh, nggak jauh dari sini. Masih daerah sini, Kang? Di sebelah mananya? Bener, mau tahu, Kang? Boleh, Kang? Akang keluar, terus lihat ke atas. Itu mah tuh pohon, Kang. Pohon gede. Masa Akang di situ? Iya, saya tinggal di situ. Ketika dia bilang seperti itu, dan kulihat dari arah pantulan cermin, apa yang duduk di depanku itu kini bukan lagi sosok pria itu. Duduk di depanku seorang perempuan dengan wajah yang sangat pucat. Matanya melotot hitam, rambutnya panjang. Berantakan, dan dia tersenyum menyeringai padaku. desa kuntilanak. Kontan aku lari keluar dari warungku, dan ketika aku lihat lagi ke dalam, sosok itu sudah hilang. Dan tiba-tiba terdengar suara cekikikan yang menyeruak di telingaku. Ketika tengok ke atas, ya Tuhan, terlihat sosok perempuan duduk di batang pohon besar itu, dan terlihat kakinya seakan digerak-gerakkan melihat ke arahku, membelalakan matanya, dan terdengar suara cekikikan dari sosok perempuan dengan rambut panjang memakai baju putih itu. Buru-buru aku langsung lari dan mencari beberapa orang yang masih ada di sana. Untungnya di paling ujung ada satu blok warung yang masih ramai. Aku coba ditenangkan dan kubilang aku melihat Kunti di atas pohon itu. Dan ketika bersama-sama melihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Jantungku berdegup kencang, badanku basah karena terguyur hujan. Aku segera menutup toko dan lanjut pulang ke rumah. Keesokan harinya, aku ceritakan kejadian ini pada beberapa teman kiosku. Ternyata ada salah satu pedagang juga yang membenarkan hal itu, bahwa di pohon besar itu ada penunggunya, perempuan. Dan mungkin dulu sering mendiami tempat pembuangan sampah, dan kini dibangun menjadi tempat usahaku. Sosok itu marah. Akhirnya aku pun mengadakan syukuran kecil-kecilan di tempatku itu, untuk sekedar berdoa selamatan agar tempat ini diberikan. Dan untunglah setelah itu tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Namun sosok perempuan itu masih tetap ada di atas pohon, menunggu pohon besar itu. Tidak apa-apalah, masing-masing saja, selama tidak mengganggu usahaku, karena niatku bukan untuk mengganggu mereka, tapi hanya bekerja. Namaku Ismi. Aku adalah mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas di Bandung. Kosanku berada di daerah Taman Sari, yang letaknya sangat strategis menurutku. Selain dekat dengan kampus, banyak sekali pedagang di sekitarnya. Dan tentu saja, banyak pula orang yang berlalu lalang di depan kosanku. Aku ingat sekali, malam itu adalah malam Jumat. Tubuhku sangat lelah karena aktivitas di kampus. Setelah membersihkan badan, aku langsung menarik selimut dan mengambil posisi tidur. Baru saja beberapa menit aku tertidur, aku mendengar suara yang membangunkanku. Bangun, tolongin. Dalam hati, aku bergerutu. Berisik banget sih tetangga sebelah. Dan tanpa membuka mataku, aku menghiraukan suara itu dan mencoba kembali tidur. Tapi suara itu semakin jelas berdengung di telingaku. Bangun, semakin kuabaikan, suara lirih itu kian terdengar jelas dengan nada yang memelas dan sedikit terisak. Aku langsung membuka mataku dan melihat ke sekeliling kamar. Terdengar suara dari depan kamarku. Ketika aku buka pintunya, terlihat seorang nenek tua berada di depan kamarku. Siapa ini? Aku sempat kaget. Takutnya ini hanya pengemis saja yang iseng masuk ke dalam rumah orang. Aku menatapnya curiga. Bajunya agak kumal dan memakai sandal, serta bajunya juga cukup lusuh. Kenapa, Nek? Tanyaku. Dia lalu menjawab kita diantarkan pulang karena dia tersesat. Rumahnya ada di sekitaran sini. Aku pun menjawab. Ini udah malam, Nek. Aduh, maaf. Saya juga besok harus ngampus. Namun dia memaksa untuk diantarkan sambil menarik-narik tanganku. Kecurigaanku hilang seketika. Lalu timbul rasa iba pada nenek itu. Ya udah, saya anterin ya, Nek. Kalau rumah nenek daerah sini. Nenek itu pun mengangguk. Kami pun akhirnya berjalan keluar kosan. Rumah nenek yang mana? Lalu dia menjawab, di dekat gang besar katanya. Oh, ya udah. Aku berjalan melewati gang-gang yang kecil agar dapat memotong jalan untuk sampai ke gang besar. Tanganku masih dia genggam. Wajahnya menunduk dengan rambut terurai berantakan yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Aku tidak berani melihat wajahnya dari dekat. Sampai langkahku langsung terhenti karena nenek itu tiba-tiba menarik tangan. Genggamannya semakin erat dan tubuhnya bergetar. Aku memberanikan diri untuk melihat wajahnya. Mimik mukanya seperti menangis. Tapi tak ada air mata yang mengalir dari wajahnya. Nenek itu kemudian menunjuk sebuah rumah yang terdengar seperti ada pengajian. Lalu ia melepaskan genggaman tangannya dan berterima kasih padaku karena sudah diantarkan. Aku pun langsung segera pulang kembali ke kosan. Dari kejauhan, saking sepinya malam itu, suara riuh dari rumah itu kini kian terdengar jelas. Ternyata itu suara tahlilan. Bulu kuduku berdiri seketika. Jangan-jangan nenek itu. Ya Tuhan, aku mencoba berbalik ke arah rumah itu lagi. Dan astaga, ketika aku berbalik, kulihat nenek yang tadi kuantarkan berdiri di rumah itu. Dan dia melayang. Aku berlari sekencang-kencangnya melewati jalan yang cukup sepi itu, sampai akhirnya aku tiba di depan kosan. Kini hatiku cukup tenang. Aku pun kembali ke kosan. Ketika aku buka pintu kosanku, kulihat ada yang terbaring di tempat tidurku. Siapa itu? Sedikit takut, aku mendekatinya. Dan ketika semakin dekat, astaga, itu diriku sendiri. Dia yang kulihat sedang tertidur adalah diriku sendiri. Kenapa ini? Sampai dari belakangku ada yang mendorongku sangat keras. Dan aku tersentak kaget dan terbangun dari atas kasurku. Ya Tuhan, ketika tersadar, aku masih terduduk di atas tempat tidurku. Kudengar samar azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan mata yang masih berat, kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Aneh, rasanya badanku sangat lelah, mataku merah, dan ada sedikit lingkar hitam di bawahnya, seperti telah begadang. Ah, sudahlah. Mungkin karena efek mimpi buruk yang kudapatkan semalam akibat kemarinnya terlalu kelelahan. Atau mungkin badanku memang sedang tidak sehat. Maklum, cuaca masih berubah-ubah. Rentan sekali badan ini terserang penyakit. Apalagi ditambah banyaknya kegiatan yang sangat menyiksa waktu istirahat dan waktu makanku. Paginya, aku agak penasaran dengan apa yang aku alami. Rasa penasaran itu akhirnya mengarahkanku untuk berjalan kaki, sambil mengambil jalan memutar yang kebetulan memang melewati jalan menuju rumah nenek yang tadi malam kuantarkan di mimpiku. Sampailah akhirnya aku di jalan yang kuingat persis seperti tadi malam, yang sedang dikerumuni orang-orang berbaju hitam. Sama-sama terdengar isak tangis di dalamnya. Aku bertanya ke salah satu orang yang berada di sana. Kabarnya di rumah itu ada seorang nenek meninggal yang baru saja dimakamkan pagi tadi. Melihat dan mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Jadi mimpi yang semalam kualami itu, ternyata nyata. Aku hanya bisa beristighfar dan juga berdoa. fokus. Selama mendengarkan nanti, dan coba rasakan apakah ada sesuatu yang hadir menemani kamu ketika mendengarkan JNE Nightmare Site malam hari ini. Karena konon katanya, ketika kita bersinggungan dengan hal-hal mistis, biasanya kita akan lebih sensitif. Kamu menyukai horor, selalu menonton film horor, mendengarkan Nightmare Site, bahkan mengeksplor tempat-tempat seram. Bisa jadi hal itu membuka batin kamu untuk bisa merasakan mereka. Tidak hanya melihat, menonton, atau mendengarkan. Kadang ketika kita terlalu dalam pada hal-hal seperti ini, itu menjadi celah mereka juga untuk masuk. Jadi tetap konsentrasi, fokus, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dimasa juga ingin mengingatkan sekali lagi bahwa Nightmare Site mempunyai game, Nightmare Site The Game, game konsol PC yang bisa kamu dapatkan via Steam. Untuk kamu pecinta game, jangan sampai lewatkan bermain pengalaman seram Nightmare Site The Game ini. Dan pastikan kamu tidak main ini sendirian. Untuk kamu yang tidak bermain game tapi ingin mendukung game Nightmare Site ini bisa mendunia, kamu cukup melakukan wishlist saja, insan muda. Dan masukkan wishlist kamu agar game Nightmare Site ini bisa tersebar di seluruh dunia. Semakin banyak yang nge-wishlist game ini, maka semakin besar kesempatannya untuk membawa Nightmare Site The Game ini mendunia. Game lokal Indonesia, asli dari Bandung, Arden dan Hingga Studio. Jadi kami minta dukungan kamu insan muda untuk melakukan wishlist di Nightmare Site The Game via Steam. Kamu bisa cek nanti linknya di Instagram storiesnya Arden Radio. Kita akan lanjut mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Site. Dan ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Mungkin karena ada di kantor, jadi semua lampu belum dimatikan. Aku berjalan keluar ruangan menuju parkiran untuk pulang ke rumah. Ketika sedang berjalan di lorong, aku merasa ada suara langkah kaki yang mengikutiku di belakang. Refleks aku berbalik, dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Mungkin OB yang sedang mengecek ruangan, dan suara langkah kakinya terdengar dari ruang lain. Aku pun lanjut pulang. Hari demi hari berlalu. Belum satu minggu aku menjabat dengan jabatan baru ini. Memang jabatanku di kantor ini lumayan cukup tinggi. Jadi beberapa yang asalnya bersamaku kini harus jadi bawahanku. Namun itu tidak menjadi masalah. Teman-temanku support, bahkan mereka membantuku. Namun tak kenapa rasanya ada sesuatu yang mengganjal saja. Aku coba buang jauh-jauh pikiran aneh. Namun jika sudah menjelang malam, pasti ada saja kejadian-kejadian yang di luar nalar yang kurasakan. Entah itu mendengar suara-suara aneh, benda bergerak dengan sendirinya, bahkan kondisi badan tiba-tiba jadi drop, pusing, mual. Aku sering cerita pada teman-temanku, namun mereka bilang mungkin aku hanya syok dapat banyak pekerjaan, stres, hingga seperti ini. Entahlah. Ya, aku coba saja bekerja dengan baik. Hari itu sekitar jam 11 malam, pekerjaanku baru selesai. Seperti biasa, aku langsung bergegas pulang karena jarak rumahku lumayan jauh dari kantor. Aku tidak mau pulang terlalu malam. Sampai di parkiran, sama aku mencium sesuatu. Baunya seperti bau kemenyan. Iya, bau kemenyan dan sangat menyengat. Tapi aku tidak melihat asap atau apapun. Namun baunya sangat khas. Aneh. Buru-buru aku menyalakan motorku dan langsung tancap gas pulang ke rumah. Sampai di rumah pun, ketika masuk ke dalam rumah, entahlah, aku merasa tidak enak, panas. Pada hari ini sudah tengah malam dan wajarnya sih dingin. Kok gerah ya? Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja hujan turun di tengah malam itu. Aku mulai berpikir ya, pantas saja panas, gerah. Biasanya kalau mau hujan seperti itu, dan benar saja ternyata hujan. Jadi bukan yang aneh-aneh. Karena sudah lelah juga, aku lalu merebahkan badanku di atas tempat tidur. Belum sampai terlelap, aku mencium bau kemenyan lagi, persis seperti yang tadi kucium di kantor. Bau kemenyan itu lewat di hidungku dan tiba-tiba hilang begitu saja. Kamarku sangat tertutup, bahkan jendela pun tidak kubuka. Bagaimana bisa tiba-tiba bau kemenyan menyeruak seperti ini? Aku kembali mencoba tidur sampai tiba-tiba saja ada suara batuk terdengar dari luar kamarku. Iya, suara lelaki yang batuk-batuk terdengar di antara suara hujan malam itu, dan terdengar dari arah luar kamarku. Siapa? Di rumah ini lelaki hanya aku saja. Ibu dan adikku, mereka perempuan dan mereka pun sudah tertidur di kamarnya. Tetangga kali ya. Suara batuk itu terus terdengar. Penasaran aku pun bangun. Aku bangkit dari tempat tidurku. Kusibapkan gorden jendela dan kulihat ke arah luar. Dan ketika kulihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya taman kosong yang terguyur air hujan. Dan baru ku tutup gorden jendela. Tiba-tiba ku rasakan perutku sangat sakit tekaruan. Rasanya perih seperti ditusuk-tusuk. Aku menahan rasa sakit perutku yang sangat melilit. Ku pegang perutku dengan kedua telanganku hingga aku pun tersujud menahan rasa sakit. Dan tiba-tiba saja terasa hembusan angin yang sangat keras, bahkan membuat rambutku tersibak. Dan bersama dengan itu tercium bau menyan yang sangat menyengat. Refleks aku menengadahkan kepalaku dan melihat ke arah depan. Dan ketika kulihat ke depan, astaga, itu apa? Terlihat di depanku sosok makhluk tinggi besar berdiri tepat di depanku. Badannya hitam, penuh bulu, dan matanya menatap ke arahku. Bola matanya merah. Sosok hitam tinggi besar itu menyeringai ke arahku dengan gigi yang tajam serta taring yang panjang. Tangannya yang besar mulai mencoba meraih badanku. Seketika aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Aku berteriak-teriak histeris sampai ibu dan adikku tiba-tiba masuk ke kamarku. Aku meronta-ronta ketakutan dan coba ditenangkan oleh ibu. Ibu coba menenangkanku, membawaku keluar dari kamar. Ibu menyangka aku bermimpi buruk. Aku coba jelaskan apa yang kulihat dan yang kualami berhari-hari ini. Ini bukan mimpi, nyata jelas kulihat. Namun ibu coba membuatku berpikir positif. Sudah, aku kembali lagi ke kamar. Ibu bilang apa aku ingin ditemani. Aku bilang tidak usah. Aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Kali ini kunyalakan semua lampu kamar. Kulihat jam menunjukkan jam 3 pagi. Perlahan aku mulai terlelap di dalam kamar yang menyala. Entah berapa lama aku terlelap. Kurasa hanya beberapa detik saja. Tiba-tiba aku merasakan lagi perutku sangat sakit. kali ini gelap. Sangat gelap. Padahal aku biarkan lampunya menyala, tapi kenapa sekarang jadi gelap? Kulihat kiri dan kananku. Tidak ada apa-apa, tapi badanku tak bisa digerakkan kali ini. Dan tiba-tiba saja dari atas langit-langit kamarku menyembus sebuah lengan yang sangat besar, dengan kuku panjang, dengan tangan yang penuh bulu tajam. Tangannya langsung menimpa badanku dan membuatku tak bisa bernafas. Lalu terdengar suara seperti dengkuran yang sangat menyeramkan. Aku coba membaca doa dalam belah hatiku. Aku yakin ini hanya tindihan dari perut. Dan aku coba terus membaca doa sampai aku terbangun dan terdengar suara azan subuh. Kulihat jam menunjukkan jam 5:30 pagi. Bergegas aku mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan ibadah. Aku lanjut menceritakan apa yang kualami pada ibu. Ku bilang, ini bukan mimpi biasa. Dan bahkan, aku merasakan ini bukan mimpi. Sampai di kantor, tiba-tiba saja, salah satu OB denganku, dia datang ke ruanganku dan ingin bicara. Dia bertanya bagaimana kondisiku. Tiba-tiba dia bertanya seperti itu. Sebut saja dia Mang Ihsan. Mang Ihsan bilang, apakah ada yang aneh-aneh beberapa hari ini? Jelas. Ku bilang ada. Ku ceritakan yang terjadi. Mang Ihsan bilang dia bisa melihat hal seperti itu dan cukup mengerti. Dan sepertinya ada yang tidak suka denganku karena aku naik jabatan. Dan katanya ngirim yang aneh-aneh. Namun siapa orangnya, dia pun tidak tahu. Yang jelas, Mang Ihsan bisa mengatakan seperti itu karena dia lihat ada satu sosok yang mengikutiku terus. Dan sosok ini, sosok yang jahat, yang memang sering mengganggu atau bahkan mencelakai. Dalam batu Kapten Mangisan sempat berdiskusi. Dia bilang dia disuruh. Pantas saja akhir-akhir ini aku sering merasa lelah. Seperti berat sekali pekerjaan ini, tapi sudahlah. Aku juga tidak mau tahu siapa orang yang iseng padaku ini. Sampai akhirnya Mang Isan pun coba untuk memberiku air doa. Ya, setidaknya dibersihkanlah oleh Mang Isan agar sosok itu tidak ikut lagi denganku. Setelah itu, kondisi badanku tiba-tiba saja sangat bugar. Suasana pun terasa sangat nyaman. Misalnya, titik, jangan lupa yang lima waktu. Dan terus berdoa dalam setiap pekerjaan. 2 bulan kemudian, aku dapat promosi lagi dan dipindah kerjakan dari tempat itu. Mungkin sudah jalannya seperti ini. Yang jelas, jika memang ada orang yang jahat pada kita, biarlah yang di atas yang membalasnya. Karena jika kita balas mencari tahu siapa, itu hanya akan jadi lingkaran setan. Kembalikan semuanya kepada yang di atas. Percayakanlah dan niatlah bekerja dengan baik. Sudah, itu sudah cukup. Itu yang aku pelajari dari apa yang terjadi pada aku. Sudah kamu dengarkan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang selalu setia untuk mendengarkan CNN Nightmare Side. Malam hari ini kita tidak ada dulu interaksi, dan yang pasti semoga kita bisa bertemu lagi di interaksi selanjutnya. Inginnya si tim Nightmare Side bisa mendatangi tempat-tempat kamu. Jadi untuk kamu yang merekomendasikan tempat untuk mendengarkan langsung Nightmare Side di tempat kamu, tim Nightmare Side akan datangi. Kita akan siaran di sana dan mungkin melakukan penelusuran juga, saya bersama Kang Jeffrey, dan sharing-sharing pengalaman-pengalaman seram secara langsung, bahkan bisa berkonsultasi secara langsung. Jadi untuk itu kita tunggu melalui email ke nms@abdanradio.com. Insan muda, kirimkan saja nama kamu, alamat, dan nomor aktif kamu. Gak mungkin boleh diceritakan tempat dan lokasinya di mana, sertakan foto juga agar nanti ada tim Nightmare yang bisa survei ke sana untuk kita bertemu secara langsung. Kita tunggu, insan muda. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para pengirim cerita, dan saya Dimasa sebagai narator dan pembaca cerita, ada Adin sebagai pembaca cerita wanita, ada Guntur dan Dimasa juga sebagai penyadur cerita, sound designer Berlan dan Jojo pamit undur diri dari JNE Nightmare Side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.